Todo a tega. Got the music club at the show. Yeah. Okay, welcome to the battle, yo. Everybody say hello. I'm your nigga Eka Show. If you ready, say let go. Asal ku Gorontalo, torangnya ndak buka ko. Jika kau pembenci, yo, ku katakan gule lilo. Ku bagaikan kartu as, punyamu kan kulibas. Bagai kapas ku kipas, eksis hanya sepintas. Lewat sekilas, di otak tak terlintas. Berani nongol ku gilas, lebih baik kau ikhlas. Yeah, bitch. Money, money, ho. Okay. Money, money, ho. You ain't. Money, money, ho. Rimamu kurang deras, ku remas bagai kertas, retak seperti gelas. Wajah memelas, karena takut ku tebas. Hati pun mulai cemas, tubuh melemas. Kamu batu ku emas, bagai pasir dan beras. Seharga barang bekas, musikmu tak berkelas. Mending bergegas, cepat-cepat berkemas. Sebelum ku melepas, pukulan ku kau tewas. Yeah, bitch. Money, money, ho. Okay. Money, money, ho. You ain't. Money, money, ho. Bro, I can feel the music, yo. Bitches do it dance, all my niggas enjoy that, ho. I'm like a tweeter, following by haters. I got swag, cause I'm balling like the Lakers. Money, ho. DJ or by music. Banyak orang gila ngaku-ngaku, rasa diri hebat sekeras batu. Padahal kaku seperti dipaku. Bikin lagu kagak laku-laku. Jangan ngarep deh, mending jual jamu. Pergi sana deh, kamu bikin malu. Ini tempatku, bukan tempatmu. Aku raja baru, kamu hanya babu. Maju, mau berpacu, hati-hati nanti jatuh. Jangan sok belagu, punya uang di saku. Kupacu, melaju, kamu sapu. Kau peduli banyak haters, terus melaju. Tanpa ragu, kulempar kau seperti dadu. Kubakar jadi abu, pulanglah ke rumahmu. Di depan bapak ibumu, kau mengadu. Show. I do my own shit, you ain't never know. Middle finger in the air, you better go. Hell, let go, now drop it low. Yeah.